صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sebagian dari pembahasan kitabul haid atau babul haid, dan pada pembahasan yang terakhir kita telah sampai kepada masalah yang keempat tentang hal-hal yang diharamkan berkenaan tentang haid dan nifas. Dan telah kita sebutkan poin yang pertama, termasuk di antara hal yang diharamkan adalah bersetubuh dengan seorang wanita yang dalam keadaan haid, demikian pula yang dalam keadaan nifas. Dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini banyak sekali, termasuk di antara yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Dan para ulama telah bersepakat tentang masalah ini. Kemudian kita telah masuk pula poin yang kedua dari hal-hal yang diharamkan berkenaan tentang masalah haid, bahwa seorang laki-laki tidak boleh menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai kepada istrinya apabila istrinya tersebut dalam keadaan haid. Dan ini termasuk di antara talak bid'ah. Dan apabila seorang melakukannya, maka dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah talak tersebut jatuh atau tidak terhitung. Hal ini akan kita bahas insyaallah taala nanti pada pembahasannya dalam permasalahan talak. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang kedua, termasuk di antara hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Yang ketiga, as-salatu, mendirikan salat. Ini tidak diperbolehkan bagi seorang wanita haid untuk menegakkan salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Idza aqbalatil haydatu fada'i salata." Apabila masa haidmu telah tiba, maka hendaknya kamu meninggalkan salat. Muttafaqun alaih. Dan telah sepakat kalangan para ulama bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid untuk mengerjakan salat. Kemudian yang keempat, as-shaumu, berpuasa juga tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang wanita yang dalam keadaan haid, demikian pula nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li Aisyah radhiyallahu anha lamma hadat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah dalam keadaan haid, sementara beliau sedang melakukan ihram, lalu kemudian datang masa haid beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajju." Silakan kamu mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh para jemaah haji. "Ghaira alla tatufi," ma yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang wanita yang dalam keadaan haid adalah tawaf. Itu tawaf di Baitullahi al-Haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha lamma hadat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu Aisyah dalam keadaan haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri." Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, hanya saja yang tidak diperbolehkan kamu lakukan adalah tawaf di Baitullah hingga kamu dalam keadaan suci. Muttafaqun alaihi. Maka seorang yang dalam keadaan haid, dan termasuk pula di dalamnya seorang wanita yang mengalami nifas, demikian pula seorang yang dalam keadaan junub, yang mereka berhadas dengan hadas yang besar, tidak diperbolehkan tawaf di Baitullahi al-Haram. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang seorang yang berhadas dengan hadas yang kecil, seperti seorang yang batal wudhunya namun dia tidak berhadas yang besar. Dan ini telah pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa yang sahih dari pendapat para ulama bahwa diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan berhadas kecil untuk tawaf, sebab tidak disebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syarat tawaf harus dalam keadaan suci. Syarat tawaf harus dalam keadaan suci, tidak ada persyaratan yang demikian. Yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk tawaf di Baitullahil Haram dalam keadaan dia haid. Dan tidak disebutkan tentang seorang dalam keadaan berhadas kecil, maka kembali kepada hukum asal bahwa diperbolehkan bagi seorang yang berhadas kecil, meskipun yang terbaik dan yang paling utama baginya adalah dalam keadaan suci dari hadas yang asgar, demikian pula hadas akbar. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, adanya perselisihan di kalangan mereka tentang seseorang yang tetap saja mengalami masa haid sementara dia harus meninggalkan Baitullah. Sementara dia harus meninggalkan Baitullah namun dia tidak dalam keadaan suci dan dia belum melakukan tawaf. Terlebih seorang apabila dia sedang menunaikan ibadah haji, dalam kondisi demikian maka tentunya sulit bagi dia untuk kembali menunggu waktu sucinya, ya, yang menyebabkan dia harus kembali ke negerinya lalu kemudian untuk datang kembali ke Baitullah, tentu merupakan kesempatan yang mungkin dia tidak akan bisa lagi melakukannya, disebabkan karena dia tinggal di tempat yang sangat jauh sekali, seperti di negeri kita misalnya di Indonesia atau yang semisalnya. Ada beberapa orang yang dia belum menyempurnakan ibadah hajinya, dia belum menyempurnakan manasik, dia belum sempat melakukan tawaf, sementara dia masih dalam keadaan haid. Dia belum lagi dalam keadaan suci. Apakah diperbolehkan baginya untuk tawaf dalam keadaan darurat? Apakah diperbolehkan baginya untuk tawaf dalam keadaan darurat seperti tawaful ifadah? Maka ini masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun yang rajih dalam hal ini, wallahu ta'ala a'lam, bahwa dalam kondisi darurat, apabila seorang wanita tersebut tinggal di tempat yang jauh, yang sulit atau tidak memungkinkan bagi dia untuk kembali ke Baitullahil Haram untuk melakukan tawaf, maka diperbolehkan baginya untuk tawaf, sebab yang demikian dalam kondisi darurat. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibn Al-Qayyim, Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala, dan yang lainnya. Kemudian poin yang keenam, qira'atul Qur'an. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid membaca Al-Qur'anul Karim. Wa huwa qawlu katsirin min ahli al-'ilmi min as-sahabati wat tabi'in. Dan ini merupakan pendapat banyak dari kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat, demikian pula dari kalangan para tabi'in. Lakin idza ihtajat ila al-qira'ati, akan tetapi jika wanita yang dalam keadaan haid tersebut dia membutuhkan untuk membaca Al-Qur'an Karim. Ini membaca, ya, bukan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ada hukum tersendiri yang akan disebutkan. Namun yang dibahas di sini adalah hukum membaca Al-Qur'an Karim. Kata beliau, jika wanita yang dalam keadaan haid membutuhkan untuk membaca Al-Qur'an, ka an tahtaja ila muraja'ati mahfudhiha hatta la yunsa, seperti misalnya seorang wanita yang dia menginginkan untuk memurajaah, mengulang-ulangi apa yang telah dihafalnya sehingga hafalan tersebut tidak terlupakan, au ta'limil banati fil madaris, ataukah dia membutuhkan untuk mengajarkan kepada anak-anak perempuan di sekolah-sekolah, dia mengajarkan ilmu yang terpaksa dia harus membaca ayat-ayat, au qira'ati wirdiha, atau dia membaca wirid-wiridnya, ya, seperti zikir pagi, zikir petang, dan yang semisalnya. Jazalah dzalik, maka diperbolehkan bagi wanita haid untuk melakukan hal tersebut karena dia membutuhkannya. Wa illam tahtaj fala taqra kama qala bihi ba'dhu ahli al-ilmi. Namun kalau dia tidak membutuhkan, maka jangan dia membaca Al-Qur'an Karim sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, bahwa tidak diperbolehkan seorang wanita yang dalam keadaan haid membaca Al-Qur'anul Karim. Dan di sana ada pendapat yang kedua yang diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, dan itu adalah pendapat Al-Imam Malik, demikian pula pendapat lama dari pendapat Al-Imam Syafi'i, dan pendapat ini dikuatkan oleh madhab Al-Zahiriyah, demikian pula salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga menguatkan pendapat ini. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka semuanya mengatakan bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita membaca Al-Qur'anul Karim. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqra'ul haidhu walal junubu syai'an min Al-Qur'an." Jangan wanita yang dalam keadaan haid, demikian pula seorang dalam keadaan junub, membaca sesuatu dari Al-Qur'anul Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif karena di dalam sanadnya perawi Ismail bin Iyash meriwayatkan hadis ini dari Al-Ahlul Hijaz, Al-Hijaziyun. Ya, dan riwayat Ismail bin Iyash apabila meriwayatkan dari selain orang-orang Syam, selain dari penduduk Syam, maka riwayat tersebut dilemahkan oleh para ulama. Dan ini termasuk di antara riwayat yang dilemahkan oleh para ulama, sehingga wallahu ta'ala a'lam, hadis tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, sehingga kembali kepada hukum asal, diperbolehkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid atau seorang yang dalam keadaan junub membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.